Selamat siang buat kawan-kawan yang sudah datang. Maaf kami membawa sedikit karena memang benar ada kesalahan. Tapi total teknis buat kesalahan itu tidak teknisnya. Terima kasih buat yang sudah datang, terutama kawan-kawan yang luar kota dari Jakarta, Depok, Bogor, Semarang, Pontianak, dan kota manapun di Indonesia sebenarnya. Terima kasih yang sudah datang hari ini. Ini adalah hari pertama kami dalam festival Indonesian Net Audio Fest yang diselenggarakan dua hari, hari ini dan besok. Untuk hari ini kami rangkaian acaranya dengan INF Talk, yaitu dengan tema-tema peningkatan kita. Jadi berbagi sebagai pemberdayaan. Yang akan digelar sebentar lagi setelah saya berbicara seperti saya sekali ini. Untuk INF Talk, kita akan membuka festivalnya dengan INF Talk, selanjutnya dengan INF Work, yaitu ada workshop radio online yang dilakukan oleh teman kami, dan bagian dari kami jaringan. Nanti sempat diawali sekitar jam 4 sore, dan setelah itu ada INF Screen, yaitu kami akan screen untuk film Best Cosplay sekitar jam 7 malam. Dan selama festival ini berlangsung, akan ada INF Fun, yaitu kami menggelar rapat barang dagangan kami, merchandise dari Travel tadi online, booster dari Travel, dan mereka yang memang bergerak dengan audio, kami jual di situ, dan teman-teman ini juga untuk festival ini supaya kami untuk menutup biaya produksi untuk festival ini, dan juga mungkin juga semoga kami bisa membuat festival di tahun kedepannya. Dan selanjutnya INF offline sharing, jadi ada di untuk yang fun-nya dibuat yang sebelah sana yang lebih panjang. Untuk offline sharing, selain Facebook ada Adia, Pania yang akan untuk offline sharing. Jadi kalian bebas meminta untuk semua tulisan dari Travel atau siapapun yang mengunggahnya, men-share-nya di internet. Jadi beberapa teman-teman di luar Travel yang juga menitip kalian di sini untuk bisa dikali-kali bersama. Jadi tinggal minta selain gratis. Ada Adia di misalnya offline sharing. Itu untuk rangkaian acara hari ini, dan juga ada spesial juga dari teman kami yang kamaras juga nanti untuk yang besoknya tanggal 17 di Lab Langga itu nanti ada rangkaian acara juga seperti jual musik, bisa juga join di sana karena itu ada perayaan juga sama perayaan atas festival ini. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman untuk partner pertama, kemudian kedua forum dan kemudian restoran dan juga juga media banyak yang telah mencoba untuk festival ini dan juga teman-teman dari Han Lab pastinya dan juga orang lain juga yang juga berterima kasih festival ini teman-teman kunci yang saat ini mengorganize untuk diskusi ini, terima kasih banyak dan teman-teman media partner pastinya dan Rebels Indonesia yang telah mendukung festival ini dan utama juga radio online yang juga bergabung festival ini. Sangat banyak sekali masih hari singkat juga yang akan mengorganize pernikahan besok. Ini adalah festival dengan banyak sekali kolaborasi, jadi kami sangat senang sekali, teman-teman sangat semangat memberikan kontribusi masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk festival ini yang perdana kami buat. Jadi kami juga mohon untuk mungkin masukkan saran atau apapun untuk festival kami bisa dimasukkan kami di FID Rebel Union atau email kami indoor@rebelunion.gmail.com. Maaf panjang sekali karena saya senang sekali kita bisa kumpul di sini dan selanjutnya ada ya tadi untuk kami juga menerbitkan untuk guest untuk guide dari festival ini yaitu Indonesian Audio Scene tersedia di depan. Kami juga berdonasi untuk produksi dari sini, jadi silakan kalau mau berminat untuk mengetahui tentang festival ini dan juga banyak sekali kontributor dari teman-teman kami yang menulis tentang yang kami dengar. Terima kasih juga buat teman-teman Creative Commons yang telah hadir juga siang ini ada booth-nya dan nanti ada untuk teman-teman yang pengen tahu tentang Creative Commons sebenarnya ada yang berbaju merah di sebelah sana bisa tanya langsung apa sih Creative Commons yang kali ini khusus kali ini di waktu di awal depan kami. Jadi ini ada teman satu lagi yang juga penting adalah selama diskusi kita tidak diperbolehkan merokok. Ini merokok harus dilihat. Jadi untuk kenyamanan kita sendiri tidak boleh merokok. Sekian. Tadi sambal nasi juga donasi. Jadi kita karena memang ini festival dengan dukungan dari partner dan dukungan dari teman-teman sendiri, kita memang butuh donasi untuk produksi dari festival ini. Dan desainnya sangat oke sekali, desainnya juga nice to see you offline, juga desainnya di walk itu ada Moki, muka mas sales screen di bawah terus dia juga kaosnya, hanya Rp30.000 dan kaos kosongnya dan donasi untuk sablonasinya minimal Rp5.000 jadi kalau lebih kami sangat terima kasih sekali. Kalau bisa yang mau mention kita, boleh juga hashtag INF2012 nanti kami akan update dan akan menyapa kalian dan untuk acara perdana kami yaitu yang laptop saya silakan Radina sebagai moderator pertama buat melakukan buat kita semua terima kasih saudara ya secara resmi festival ini dibuka dengan dukungan kalian semua terima kasih Dina. Selamat siang, nama saya Dina. Saya akan menjadi host atau moderator untuk diskusi ini. Sebelum saya mulai ke tema kita hari ini, model diskusi nanti akan seperti ini. Nuning akan memberikan presentasi selama 15-20 menit mengenai konteks diskusi kita tentang budaya berbagi. Nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Lalu narasumber yang lain yang ada di sini juga ada Ivan Manin dari Creative Commons Indonesia, ada Angkui dari Battle Smoker dan ada Wowo dari Yes No Wave. Tidak semua narasumber akan berpresentasi, nggak akan terlalu lama, jadi mungkin akan presentasi di luar tentang topik. besarnya. Lalu saya dari setiap narasumber akan saya pancing dengan pertanyaan. Lalu kalau misalnya ada teman-teman yang ingin juga bertanya, nggak usah nunggu di sesi tanya jawab, juga bisa menyala langsung angkat-angkat aja, nanti saya buka mic. Kalau tak terlupa ngomong apa, kira-kira seperti itu. Nanti di akhir sesi dari narasumber akan ada sesi tanya jawab yang terbuka. Kalau ada teman-teman yang mau tanya silakan. Ada macamnya sekali dengan yang lain. Apa? Oh, ada post creative comments. Jadi kalau yang mau tanya bisa bagi penanya yang terbaik dapat poster creative comments. Jadi bisa dibawa pulang dan semakin meresapi lisensi-lisensi creative comments yang sudah diperlihatkan. Cukup bagus pertanyaannya. Jadi siapa pertanyaan sambil kita mulai diskusi ini. Tadi saya sudah mengenalkan narasumber kita hari ini. Seperti teman-teman baca di undangan, kita temanya memang mengenai berbagi sebagai bentuk pemberdayaan budaya. Mungkin saya nggak yakin di sini latar belakang teman apa aja, banyak teman-teman dari negara juga, tapi juga mungkin ada yang mahasiswa, ada yang memang tertarik aja untuk ikut diskusi ini. Tapi saya pikir praktik berbagi sendiri itu sudah menjadi bagian dari hidup kita seharian, lebih dari mungkin kita bayangkan sebelumnya. Misalnya film terbarunya Wes Anderson yang Moonrise Kingdom gitu, dengan mudah didapatkan lewat torrent walaupun harus nunggu semalaman karena scene-nya mungkin sedikit gitu. Itu bukan hanya produk yang tiba-tiba ada di komputer kita lalu kita bisa tonton dengan gratis, tapi banyak praktik-praktik yang lebih kompleks sebenarnya di belakangnya. Ada bentuk distribusi, ada bentuk konsumsi yang berbeda, lalu bentuk berbagi yang kita pahami sekarang melalui torrent, melalui for share, melalui berbagai situs lainnya. Lalu ada Netlabel juga yang memang membagikan produknya dengan mengandalkan praktik-praktik serupa. Menurut dalam diskusi ini kita akan membicarakan itu lebih lanjut. Jadi praktik berbagi seperti apa yang kita pahami sekarang, lalu apa saja yang ada di belakangnya yang terkait, dan juga bagaimana sebenarnya praktik berbagi yang kita pahami sekarang tidak muncul begitu saja dengan adanya teknologi, internet, dan situs jaring sosial, tapi dalam konteks lokal kita pun punya praktik berbagi sendiri dan itu memiliki pengaruh pada apa yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut misalnya tentang terpet tadi, mungkin kita bisa melakukan pengawalan dari Mbak Nini dulu. Silakan. Di masa sekarang. di titik sejarah yang saat ini. Mungkin yang pertama saya akan menceritakan konteks hukum yang berlangsung di Indonesia. Tadi teman-teman sudah menyebut-nyebut Creative Commons. Itu menurut saya salah satu perkembangan yang terbaru di bidang hukum kita di Indonesia. Selain tentu saja kita masih punya hukum hak cipta yang dominan, yang internasional hukum. Yang saya ingin jelaskan di bagian ini sebenarnya kompleksitas dari sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Bahwa kita memang berada di tengah-tengah sistem hukum yang kompleks gitu. Ada Creative Commons Indonesia, sebelumnya di Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura yang lebih dulu. Terus kemudian berkaitan dengan hak cipta yang standar yang dianut oleh otoritas negeri ini, ada juga saya pernah ikut presentasi yayasan reproduksi cipta Indonesia, YRCI, kayaknya masih ada ya. Kayaknya kepanjangan dari hukum acika yang dominan. Jadi itu kompleks. Kalau kita bicara next level, saya rasa harus ngomong soal itu karena kita ada di sistem hukum yang seperti itu, yang sangat kompleks. Juga sebenarnya yang ingin saya elaborasi lebih jauh di bagian ini adalah saya ingin mengintervensir teknik-teknik yang mungkin yang selama ini dilakukan untuk mengakses produk budaya, juga ruang-ruang dan agen-agen budaya dari pendukungnya. Saya ingin menginventarisir teknik-teknik alternatif atau mungkin yang ilegal atau yang semi ilegal yang jadi bagian tak terpisahkan dari praktik akumulasi kita untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan pengetahuan. Saya rasa diskusi tentang IRC atau praktik-praktik yang ilegal itu penting untuk dilakukan dalam diskusi negara-negara ini, terutama untuk konteks kita, untuk konteks Indonesia. Dan juga saya rasa diskusi IRC itu perlu diluaskan dari sekedar sesuatu yang dianggap penyerahan kecintaan. Juga sebenarnya kalau teman-teman mengalami tulisan-tulisan tentang media atau musik atau sharing di jurnal-jurnal utama, sebenarnya ada beberapa konsep yang berbeda tentang sharing sebenarnya, karena beberapa scholars menyamakan sharing dengan privacy. Jadi ada apa yang perlu ditelaah lebih hati-hati. Saya ingin di bagian ini, saya ingin mengamati bagaimana aplikasi dari beberapa konsumsi produk-produk budaya sebagai bagian dari teknik tidak hanya untuk menyampaikan pikiran-pikiran, tapi juga serangkaian alat untuk mengakses pengetahuan. Seperti yang sudah juga barang-barang palsu sudah jadi alat-alat yang diterima untuk mengakumulasi produk-produk kontemporer. Saya di sini saya hanya tidak ingin ngomong Jadi saya membuat peta ini dari sebenarnya ini bukan peta yang final secara karena banyak kita juga mengalami hal yang sama gitu. Pergi ke Malioboro, pergi ke toko buku siswa muda untuk dapat majalah-majalah luar negeri, terus pergi ke kota di Jalan Mataram yang sekarang sudah jadi tempat formal untuk mendapatkan barang-barang ilegal di sini, terus Jalan Mataram. Sebenarnya ini saya selalu tertarik dengan bagaimana ruang-ruang yang ilegal dan legal itu bersatu di baik di Jalan Mataram maupun di Jalan Malioboro sendiri. Baik legal dalam artian formal, artinya institusi-institusi pemerintah juga gedung-gedungnya ada di situ maupun tempat-tempat ruang-ruang infrastruktur yang selalu ada dan dibiarkan dan memang untuk menyediakan barang-barang ilegal. Juga sebenarnya di Jalan Mataram, kalau di Popeng kita bisa mendapatkan barang-barang yang resmi, tapi di luarnya kita juga bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang yang yang dianggap ilegal. Selain pemandangan yang saya rasa teman-teman sudah jadi bagian dari sehari-hari di sini. Tadi di Jalan Mataram, saya teori yang paling sederhana sebenarnya yang untuk menjelaskan kenapa piracy atau pembajakan itu jadi sesuatu yang selalu jadi bagian dari kehidupan kita adalah karena dia memang sudah jadi bagian dari ekonomi sehari-hari. Jadi sebenarnya kajian-kajian tentang praktik-praktik ekonomi baru seperti yang dilakukan oleh Net Label ini sebenarnya harus juga mengingat praktik-praktik semacam ini. Juga bagaimana kemudian dia bersambungan dengan sistem-sistem hukum yang dengan konsep-konsep baru seperti kreatif agus sebenarnya. Kemudian ini sebenarnya kayaknya itu adalah peta dari saya menggambarkan ini jalan untuk menggambarkan shopping sebenarnya. Ini juga sebenarnya shopping center itu menurut saya bagian yang juga penting dari alat yang penting untuk akumulasi produk budaya kalau di sini. Jadi poin saya di sini adalah piracy dan ruang-ruang alternatif termasuk pasar-pasar alternatif semacam shopping center, pasar-pasar alternatif yang menyediakan tidak hanya barang-barang baru tapi juga barang-barang bekas. Saya ingin mengeksplorasi lebih jauh konsep sebetulnya main-main dengan produk-produk lama atau produk-produk bekas untuk yang sudah lama kita kenal. Nah, misalnya kaset-kaset bekas untuk diimpan kembali menjadi apa? Untuk merangkai kaset-kaset menjadi alat-alat untuk kaset-kaset yang baru seperti itu. Ya, ini dari shopping center. Ini sebenarnya lanjutan dari poin tadi bagaimana sebetulnya pirating techniques termasuk mengcopy dan hijacking dari definisi-definisinya menjadi kabur kadang-kadang. Selain pasar-pasar alternatif atau seni niaga yang punya peranan dalam produksi dan akumulasi produksi budaya, di sisi lain platform-platform yang menawarkan konsep-konsep berbagi yang didukung oleh perkembangan teknologi seperti niaga itu berkembang. Saya ingin mengeksplorasi di bagian ini salah satu konsep yang saya temukan di net label Yes Movie misalnya, dan juga mungkin di salah satu konsep yang sering dibicarakan atau sering diutarakan dalam platform-platform berbagi yang lain. Saya ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang ekonomi yang ini. Saya membaca ini dari halaman tentang Yes Movies yang dibuat oleh Wowo, yang mengatakan bahwa itu adalah praktik ekonomi. Saya di sini saya ingin mengeksplorasi saja tentang itu, karena di sini saya membaca tentang GIS dan GIS ekonomi. Sebenarnya itu mengingatkan saya dengan konsep antropologi lama yang dipimpin sama Marcel Mauss, yang sama saya antropologi. Jadi saya tertarik dengan konsep yang ada di situ karena ini kan sebenarnya ini tuh seolah-olah praktik net label ini dia memberikan sesuatu secara cuma-cuma gitu, dia pemberian hadiah gitu ya, ke orang lain, dari pengelola net label itu ke orang-orang lain, dan yang implisit ada di situ adalah dia sukarela, artinya dia diberikan dari si pemilik label kepada orang lain secara sukarela. Yang saya ingin eksplorasi dan mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh di sini adalah apa sebenarnya yang dipertukarkan di praktik label ini, bentuk-bentuk timbal balik macam apa sebetulnya yang langsung di sana sebetulnya. Saya kalau dari teorinya teori antropologi yang GIS, jadi dulu di masyarakat kuno, terutama di masyarakat Polinesia, ada konsep ada kewajiban memberi, terus juga ada kewajiban menerima, tapi juga ada kewajiban untuk memberikan hadiah balasan. Dan itu sebenarnya yang telah lama jadi berkembang dari ekonomi yang basisnya memang ekonomi berdasarkan pemberian dan pemberian hadiah balasan. Saya melihat net label ini mungkin cocok untuk digabungkan dalam kelompok yang sebenarnya sedang mencoba untuk mempraktikkan praktik ekonomi semacam itu. Yang diberikan kan selama ini yang disediakan tentu saja platform berbagi. Itu yang paling jelas terlihat dari para member ini. Platform berbagi gratis, merchandise. Dari pihak yang memberi, dari observasi singkat saya adalah para produser atau musisi di sini. Dan yang diberi adalah sesama musisi atau audiens dan publik yang luas. Balasannya, saya memikirkan balasan yang diberikan dari sesama musisi atau publik luas kepada net label itu, karena dalam bayangan saya gift, kalau kita memberikan sesuatu aja sebenarnya kita mengharapkan sesuatu untuk diberikan kepada kita. Saya salah satu kata kunci lain yang sering disebut itu adalah donasi. Ini menurut saya ini adalah sesuatu yang dianggap ini praktik yang muncul sebagai reaksi atas praktik memberi yang baru dilakukan lagi. Jadi donasi sebagai sesuatu yang layak diterima oleh seorang karena dia sudah melakukan praktik-praktik pemberian. Dan mungkin ia bisa dibaca sebagai sesuatu yang sukarela, tapi sebenarnya apa yang berlangsung di sini sebenarnya memanfaatkan kontak-kontak sosial yang coba dibangun dengan anggota masyarakat yang lain. Kemudian saya tertarik untuk mengeksplorasi tentang intensi atas dorongan memberi itu kan sebenarnya. Saya nggak bisa melangkah lebih jauh dari sebenarnya ini intensi yang terbesarnya memang ikatan sosial itu kan. Jadi memang pada dasarnya orang yang selalu didorong untuk didorong untuk berlomba-lomba bersikap dermawan dengan orang yang lain. Dan sebenarnya tujuan yang lebih besar sebetulnya mungkin memang untuk membangun persekutuan-persekutuan baru, jaringan-jaringan persahabatan atau persaudaraan, networking. Tapi ini juga sebenarnya nggak bisa dilangsungkan model ekonomi yang seperti ini tanpa semua pihak yang ada di sana menyadari kekuatan dari benda-benda yang dipertukarkan tadi dalam hal ini musik ini, kekuatan-kekuatan yang membuat benda-benda itu beredar kemudian diberikan ke orang lain dan kemudian dibayar, akhirnya dibalas oleh suatu yang lain. Mungkin aku ingin mengambil diskusi presentasi sampai di sini, tapi mungkin hal yang masih terbuka untuk dieksplorasi selanjutnya adalah yang poin saya dari tentang gig ekonomi ini adalah bahwa apa yang sedang dipraktikkan oleh negara ini sebenarnya memang sesuatu yang sudah punya jejak-jejaknya dalam praktik-praktik ekonomi yang dulu gitu. Karena mungkin kenapa sekarang dia menjadi yang menarik adalah mengapa praktik-praktik yang berbasis solidaritas ini muncul kembali dan jadi sesuatu yang punya nilai currency besar. Kayak misalnya praktik-praktik ekonomi berbasis crowdsourcing. Orang-orang didorong untuk menumbuhkan kembali praktik solidaritas mereka. Kemudian kalau di konsep GIF yang dulu yang antropologi itu kan di masyarakat kuno sudah terbukti masa depan dan nasib dari ekonomi yang berbasis pemberian dan dia balasan memberi dan donasi seperti itu. Mungkin yang sekarang yang bisa kita bicarakan dan dieksplorasi di diskusi ini nanti adalah masa depan dari ekonomi pemberian dan pemberian balasan yang coba dipraktekkan kembali oleh para netizen ini. Mungkin terima kasih kepada Mbak Nuning. Selamat datang teman-teman yang baru datang. Saya akan membantu mungkin bagi yang baru datang tadi nggak diikutin dari awal. Nuning dari awal berbicara dalam konteks yang cukup luas. Bagaimana sebenarnya praktik-praktik yang dilakukan di netable itu juga memiliki jejak dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, dan bagaimana karakter produksi, konsumsi, distribusi musik, terutama yang sekarang berlangsung di sekitar kita, juga dijabarkan lewat presentasi tadi. Misalnya tentang bagaimana batas antara legal dan ilegal itu sebenarnya kabur, dan itu dalam bentuk bahkan mengambil bentuk infrastruktur yang benar-benar bisa kita lihat. Misalnya tadi contoh yang menarik buat teman-teman yang di Jogja akan sangat familiar dengan Jalan Mataram, di mana kita bisa mendapatkan album musik yang legal yang memang sah secara hukum di Popeye. Tapi juga kalau misalnya kita tidak menemukan album yang kita cari, ya kita bisa dengan mudah pergi melompat-lompat ke kios-kios bajakan lainnya yang jelas memang ilegal, sangat ilegal gitu. Misalnya 40.000 bisa dapat CD musik indie mana gitu di Popeye, tapi 40.000 bisa dapat 8 CD MP3 yang satu CD-nya ada 10 artis gitu misalnya. Dan kita dengan mudah melompat-lompat dari berbagai infrastruktur itu, dan itu mengaburkan bagaimana mengaburkan konsep legal dan ilegal di otak kita. Lalu Nuni juga menyebutkan tentang itu tadi, bagaimana distribusi dan konsumsi kita. Tapi secara jauh konsumsi gak cuma bagaimana kita membeli barang, tapi dari konsumsi itu kita juga melakukan produksi lagi. Misalnya ada home taping tadi yang disebutkan, dengan memanfaatkan si kaset yang sudah ada, biasanya kaset evergreen orang tua atau misalnya yang sama sekali nggak populer dipakai buat bikin mixtape misalnya, atau bikin ngopi kaset teman. Kalau sekarang yang tidak familiar dengan kaset mungkin akan lebih familiar dengan CD. Di CD kosong lalu bikin kompilasi sendiri untuk sudah sejauh pacar sebenarnya. Yang kita lakukan itu memang di mata hukum memang ilegal, tapi bagaimana praktik itu sangat populer di kehidupan sehari-hari, sehingga batas antara legal dan ilegal sendiri itu menjadi kabur sendiri di mata kita. Lalu kondisi yang seperti ini juga di satu sisi, bukan di satu sisi, tapi sebenarnya di tempat lain juga di internet tersedia platform untuk memfasilitasi praktik berbagi yang selama ini kita lakukan. Mungkin tadi nyebutin selain Netable, juga kita punya banyak, kita kenal situs-situs crowdsourcing seperti Patungan.net, lalu ada Starter, Kickstarter, dimana kita bisa benar-benar mempraktekkan kerja-kerja membangun solidaritas bersama di internet gitu, misalnya. Dan yang Nuni menyebutkan konsep gift economy tadi itu untuk menyebut apa yang terjadi di Netable sekarang, khususnya bagaimana ekonomi pemberian hadiah dan balasan yang didapatkan gitu. Yang memberikan adalah produser, lalu musisi membagikan musiknya secara bebas, secara gratis, lalu yang diberi adalah audiens secara umum, tapi juga musisi lainnya gitu. Sehingga ada nilai kolaborasi juga yang punya potensi dalam hubungan ini. Tapi lalu balasannya apa? Dalam model ekonomi yang konvensional, kita mengenal balasannya adalah uang. Saya memberi kamu album terbaru saya dan kamu bayarnya gitu. Itu model ekonomi yang kita kenal. Lalu dengan model gift ekonomi ini, balasannya apa? Itu pertanyaan yang bagus. Maksudnya di sini ada teman-teman dari Netable juga, tapi juga ada teman-teman yang umum yang bisa memberikan, oh saya yang diberi nih, gitu. Saya audiensnya, gitu. Saya tapi saya sudah memberikan balasan, gitu. Tapi balasan apa? Mungkin ini jadi bagian dari diskusi kita bareng-bareng. Balasan apa sih yang diberikan, gitu? Dan buat yang produsernya, apa yang didapatkan sehingga tetap melanjutkan model ekonomi seperti ini? Memberikan hadiah. Ini juga menyebutkan tentang bagaimana praktik ini membuat kita membangun networking, persekutuan bersama. Kata yang lain sebenarnya persekutuan itu agak mirip kayak sekte apapun, tapi ini kan kita menjejaring ceritanya. Jadi bagaimana kita membangun jejaring bersama dan membangun solidaritas. Tapi solidaritas untuk apa? Mungkin itu juga bisa jadi bagian dari diskusi kita bareng-bareng nanti. Kita lihat itu udah ada jejak lokalnya, kita mengenal itu di masyarakat Polinesia tadi disebutkan, tapi juga saya yakin teman-teman juga sering menggunakan konsep berbagi ini juga dan membangun solidaritas, bagaimana kita berlomba-lomba untuk menjadi dermawan dengan satu sama lain. Mungkin ada yang biasa juga ikut situs coach surfing gitu, menerima tamu asing di rumahnya untuk tinggal 2 malam gitu. Apa yang membuat kita mau untuk melakukan hal-hal seperti itu? Soalnya juga pertanyaannya untuk teman-teman travel, apa sih yang membuat kamu yakin dengan model ekonomi seperti ini? Kamu yakin orang-orang di luar sana benar-benar baik dan pantas mendapatkan produknya? Bisa sih. Dan masa depannya apa untuk model ekonomi seperti ini? Apakah kita terbuka untuk pilihan-pilihan lain? Misalnya tidak benar-benar gratis, tapi misalnya apakah kita terbuka untuk model ekonomi misalnya memberikan sampel gitu, sehingga mendorong orang untuk membeli lagi butuh fisiknya gitu, misalnya apa itu benar-benar berjalan gitu. Saya pikir dalam diskusi ini kita punya narasumber yang tepat untuk membahas. Nah, nggak sabar dulu, pertanyaannya tidak akan macam-macam. Ada Wawa dari Yes No Wave yang akan mungkin akan berbagi sedikit tentang dengan kita bagaimana dia menjalankan model ekonomi pemberian hadiah seperti ini dan balasan apa yang dia dapatkan, atau apakah model seperti ini memberikan kesempatan untuk telah berhasil untuk membuat Yes No Wave bisa sustain secara independen gitu misalnya. Lalu ada Angkoy dari Bapak Smoker yang bisa cerita karena dia musisi dan mungkin dari pengalamannya juga bisa cerita bagaimana dia memanfaatkan model seperti ini gitu. Kekayaan apa sih yang kamu dapatkan dengan memanfaatkan jaringan seperti ini? Kekayaan jaringan, misalnya ada orang bilang kamu kekayaan jaringan, tapi apa sih modal yang kamu dapatkan dari memanfaatkan ekonomi pemberian hadiah seperti ini? Lalu ada Ivan dari Creative Commons Indonesia yang bisa menceritakan bagaimana Creative Commons sebagai bentuk lisensi yang memungkinkan orang untuk memiliki lebih banyak opsi untuk membagikan produknya. Lalu opsi seperti apa aja yang tersedia, bagaimana sekarang penggunaannya misalnya seperti itu. Teman-teman kalau masih punya pertanyaan sendiri bisa langsung potong sekarang angkat tangan gitu, tuh gak apa-apa, nanti saya akan datang dengan pertanyaannya. Tapi mungkin untuk diskusi sekarang bisa ke Mas Irfan dulu dari Kreator Commons. Ini selamat siang, nama saya Ivan Amin dari Creative Commons Indonesia. Minggu lalu itu kami meresmikan lisensi Creative Commons Terjemahan Indonesia. Jadi pertanggal 11 November kemarin lisensi Creative Commons sudah bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Meskipun jenis ini mungkin saya beri keterangan sedikit, ini nyambung dari Pak Amin tadi. Saya tertarik sekali dengan konsep ekonomi pemberian hadiah itu karena tadi ada pertanyaan dari Mbak Nini, kenapa ini terjadi? Kalau menurut saya jawabannya itu satu, internet. Internet telah menyebabkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sekarang bisa terpikirkan. Orang-orang dari manapun itu bisa dengan mudah membagikan apa yang dia miliki, bahkan cuma sedikit pun itu bisa dilakukan. Menarik juga saya melihat slogan yang digunakan dalam diskusi ini, yaitu berbagi untuk pemberdayaan. Kebetulan ini Twitter, di Facebook, itu setiap detik berbagi segala sesuatu yang dia miliki. Ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Ya, jumlah mana yang lebih banyak saya nggak tahu. Cuma intinya adalah kebudayaan berbagi di Indonesia itu sudah ada sejak dulu. Itu saya setuju sekali. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar budaya yang kita miliki itu bisa lebih memberdayakan orang lain. Nggak cuma bikin orang lain, dia misalnya bikin status di Facebook yang berbagi sih, cuma isinya itu nyala-nyala orang yang nggak berdasar. Itu kan berbagi yang tidak memberdayakan. Nah, itu mungkin salah satu contoh apa yang cukup terkait dengan slogan yang digunakan dalam diskusi kali ini. Penyambung dengan itu tadi, jadi jawaban saya untuk, mungkin saya coba sedikit menjawab yang pendapat saya paling tidak untuk yang kenapa hal kebudayaan ekonomi ekonomi hadiah ini, pemberian hadiah ini sekarang muncul lagi, itu adalah karena munculnya internet. Internet memudahkan orang untuk membagikan apapun. Lalu kemudian yang saya justru heran, ini saya tidak menjawab, justru saya memberi pertanyaan baru adalah menurut teori kebutuhan Maslow itu orang untuk bisa membagikan sesuatu dengan mencurahkan untuk orang bisa mencapai sesuatu yang membutuhkan kreasi itu kan kebutuhan dasar dia harus terpenuhi. Nah, pertanyaan saya itu sekarang kebanyakan masuk kebutuhan dasar masuk sudah terpenuhi semua, Mas. Kebutuhan dasar masuk sudah terpenuhi semua. Nah, ya itu salah. Oke, ini pertanyaannya pertanyaan retorika sebenarnya. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Saya mencatat satu di Wikipedia. Saya selalu bertanya dalam hati saya, apakah semua kontributor Wikipedia ini sudah sejahtera sehingga mereka sanggup untuk membagikan waktunya mereka untuk berbagi? Itu pertanyaan saya. Benarkah seperti itu? Saya rasa enggak. Karena saya sendiri juga terus terang saya masih berjuang tiap hari untuk mencari penghasilan. Jadi saya memberi tambahan pertanyaan itu. Menurut teori tradisional, seharusnya kalau orang sudah bisa berbagi, kebutuhan dasarnya dia paling tidak sudah terpenuhi. Kembali ke Creative Commons, apa yang bisa dilakukan oleh Creative Commons kalau menurut saya dalam kebudayaan ekonomi ini adalah memberikan simbol-simbol yang terang dan nyata tentang apa yang diminta, apa yang diharapkan, dan apa yang orang bisa berikan. Kalau nanti bisa lihat di sebelah kanan ini ada 4 permintaan dari seorang pencipta yang ditujukan kepada para pengguna karyanya. Yang pertama atribusi, kedua non komersial, ketiga berbagi serupa, dan keempat tambah turunan. Simbol seperti kita ketahui adalah bahasa yang sangat primitif. Itu adalah kalau kita menggunakan kata, menggunakan tulisan, orang membutuhkan waktu untuk memahami tersebut, hal tersebut. Apalagi kalau itu dengan menggunakan bahasa yang tidak dia ketahui. Tapi simbol itu biasanya semua orang nyaris bisa menginterpretasikan simbol yang sama. Tentu saja kalau misalnya budayanya benar-benar berbeda, itu memang maknanya juga akan berbeda juga. Nah, itu kenapa Creative Commons kemudian memberikan lambang-lambang ini untuk menyampaikan pesan dari si pemilik karya kepada pengguna. Yang pertama atribusi itu adalah hak si pemilik karya untuk minta paling tidak kalau sebutkan siapa yang membuat karya ini. Lalu kemudian kedua non komersial, ini adalah hak ekonomi. Jadi tolong perhatikan bahwa si pemilik hak cipta itu kayak juga dihargai bahwa karyanya dia itu sepatutnya memberikan keuntungan ekonomi untuk dia. Lalu berbagi serupa, ini adalah menyampaikan maksud si pemilik karya untuk mempertahankan semangat berbagi tadi, bahwa kalau ada orang yang ingin memanfaatkan karya dia, orang tersebut itu harus tetap mempertahankan semangat berbagi yang sudah ditetapkan oleh si pemilik. Lalu terakhir tanpa turunan ini mirip dengan non komersial, ini adalah hak untuk mempertahankan karya kreasi dari si pencipta, bahwa dia sudah membuat sesuatu, dia tidak ingin ada apapun yang dilakukan terhadap karya tersebut. Contoh paling gampang ini, Leonardo da Vinci waktu dia bikin Mona Lisa, dia gak pengen dong tiba-tiba ada orang yang menambahkan tumis atau memberikan gambar, dia gak pengen kan. tiang tata turunan. Jadi ini saya curhat tolongan sedikit tentang perkenalkan berat teknis. Kembali ke topik utama kali ini, kalau menurut saya ya tadi yang pertama yang mengapa orang melakukan itu adalah karena ada di internet. Lalu kemudian pertanyaan yang saya perlu jawab adalah dalam hak cipta itu melekat dua hak sebenarnya. Pertama itu adalah hak moral dan kedua adalah hak ekonomi. Dalam rezim hukum Indonesia, hak cipta itu melekat begitu suatu ciptaan itu dibuat. Jadi misalnya orang-orang yang berdoa di sini, misalnya lagi kamar mandi, itu siu-siu bikin lagu. Pada saat itu juga, itu harusnya lagu yang lagu kumbangannya itu sudah dibunyi oleh hak cipta. Pendaftaran ke Dirjen Haki itu hanya diperlukan kalau suatu karya tersebut benar-benar dirasakan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi tidak perlu didaftarkan sama sekali. Nah, ini juga ini sedikit kegelisahan dari kami bahwa dalam rancangan undang-undang hak cipta yang terbaru itu ada pasal yang menyebutkan bahwa hak cipta harus didaftarkan. Itu sangat bertentangan dengan konsep hak cipta yang asli. Karena dengan kayak gitu, itu kalau kita bikin lagu nih, contoh saya itu dari Indonesian Rap Battle, itu semua lagu yang buat nanti harus didaftarkan. Dan proses pendaftaran itu ribet sekali. Sudah tahu dengan aturan undang-undang yang ada sekarang itu tidak perlu dilakukan sebenarnya. Jadi tidak yang perlu dibuktikan nanti adalah siapa yang membuat yang sebenarnya kalau ada dua orang yang mengaku hal yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya internet lalu kemudian penyampaian pesan dari si pemilik karya kepada orang yang akan memanfaatkannya itu mungkin jawab yang tadi itu ekonomi memberikan hadiah, dia memberikan hadiah kepada orang dengan pesan yang jelas, simbol-simbol yang jelas, ya hadiah pada sandi itu dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Kita bicara sedikit soal Iman juga memberikan pertanyaan baru tentang menegaskan lagi selalu apakah teman-teman penggiat netable itu sudah benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dasar teman-teman gitu. Lalu mungkin juga yang perlu dipikirkan sebenarnya juga nilai apa sih yang dilihat dari produk-produk yang dibagikan melalui netable gitu. Kalau misalnya dibagikan secara bebas, secara gratis, gitu, berarti kan memiliki nilai yang berbeda dengan produk-produk yang biasanya kita nilai dengan uang, gitu. Punya nilai ekonomi kalau yang menggunakan term istilah dalam hak cipta. Produk itu memiliki nilai ekonomi, tapi ketika dia dibagikan gratis, gratis dan bebas, lalu apa nilai yang terkandung dalam produk itu? Itu juga bisa dipelajarkan nanti. Lalu Ivan juga tadi menjelaskan sedikit tentang opsi-opsi yang ditawarkan oleh yang ada dalam Creative Commons yang bisa digunakan oleh kita. Dari yang paling sederhana atribusi menyebutkan pengarang sampai yang mengatur bagaimana produk itu harus digunakan secara komersial atau tidak. Lalu dan semudah itu. Bagaimana konsep-konsep yang rumit yang ada dalam hak cipta yang kita tahu biasanya itu secara sederhana disimbolkan oleh Creative Commons sehingga mudah untuk digunakan oleh kita semua yang misalnya punya kepentingan untuk membagikan produk kita dan mengatur alasan apa atau feedback apa yang kita pilih dari kita. Saya pikir kan kamu juga punya peran seperti itu untuk membantu kita untuk menentukan secara bebas atau secara fleksibel balasan apa sih yang kita pengen dari produk yang kita berikan, misalnya seperti itu. Tapi tadi kita menyebutkan tentang hak dasar para pemberi dermawan ini yang sangat mulia. Apakah hak dasar kalian sudah terpenuhi? Lalu kekayaan apa sih yang dilihat, potensi apa yang dilihat, nilai apa yang dilihat dari produk-produk yang dibagikan dan bagaimana memanfaatkan praktik berbagi yang sudah ada selama ini awal dari zaman dulu sampai sekarang, dari yang paling purba cuman sharing motor bareng, sampai kita minjemin DVD, sampai mengupload isi DVD itu ke torrent dan menyediakan untuk orang lain mengunduh DVD yang kita beli, misalnya sampai ekstrim gitu. Itu intensi apa sih yang dimiliki? Jadi ada pertanyaan, ada tiga, soal kebutuhan, soal kekayaan atau nilai dari produk yang dibagikan, dan bagaimana pilihan distribusi itu diambil dengan memanfaatkan praktik sharing yang ada sekarang ini. Pertanyaannya ke Bobo sebagai wakil dari Desno ya. Silahkan. Nggak perlu bilang orang-orang ini. Nah, terima kasih. Saya nggak suka berdiri, nanti perut saya buncit kelihatan. Awalnya sebenarnya masalah pemenuhan apa ya, hak dasar, kebutuhan dasar itu tadi. Ah iya. Terus terang saya kebutuhan dasar saya belum terpenuhi lah dengan ideal. Cuman saya memiliki kebutuhan lain, seperti di sini Mbak Monik istilahnya dermawan atau berderma atau membantu sesama untuk hal-hal yang menarik, untuk seperti berbagi seperti itu. Nah, saya memiliki kebutuhan seperti itu juga untuk membantu berbagi seperti itu. Dan kebutuhan ini itu memang bukan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan berderma saya ini kalau tidak terpenuhi, jadi saya jadi ya, merasa pusing, terus kemudian jutuk, terus kemudian nggak doyan makan meskipun saya sudah punya duit gitu. Jadi akhirnya kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder ini kemudian harus saya kerjakan secara bersamaan gitu. Dan kebetulan saya memiliki kemampuan multitasking. Jadi terima kasih kepada Tuhan yang bukan kayak gitu. Terus tanya gue apa ya? Kekayaan, potensinya ya. Jadi idenya waktu itu cerita sedikit. Jadi sebelum saya bikin Yes No Wave itu, saya punya record label yang merilis kaset. Selama 5 tahun merilis kaset itu saya melihat bahwa penggemar musik itu terutama di Jogja itu lebih suka beli merchandise bandnya daripada kasetnya, seperti itu. Jadi kemudian karena saya hanya memproduksi kaset, menjual kaset, kemudian kaset saya nggak laku, terus kok ini bandnya beli merchandise kok malah makin kaya kayak gitu. Terus fungsi saya membantu dia untuk mendistribusikan musiknya apa gitu, karena kemudian kok dia kaya, kas saya bangkrut. Jadi dari situ kemudian saya mengenal internet. Sebelumnya udah mengenal internet tapi belum populer ya. Setelah internet kemudian populer, terus banyak warnet di sini, dan MP3 itu sudah semakin mulai digunakan dan didengarkan, bukan merubah cara mendengarkan musik. Nah, itu tak lagi menggunakan kaset atau CD, tapi sudah melalui MP3 dengan undur-undur ilegal itu. Terus dari situ kayak kepikiran ya, kenapa enggak saya membantu mendistribusikan musik itu tapi saya enggak keluar duit. Dan brandnya tetap punya penghasilan seperti itu. Jadi biaya untuk produksi CD atau kaset itu dialokasikan dengan membuat merchandise saja deh, seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang kayak subsidi silang. Jadi brand itu kemudian nanti mendapatkan keuntungannya itu dari merchandise dan mungkin tampil ya, diundang tampil ya itu. Dan memang nggak banyak yang mujur sampai main dibayar gitu ya, tapi ada kemungkinan besar seperti itu. Jadi memang itu subsidi silang dengan mudahnya musik ini disebarkan melalui internet, itu mudah yang didapatkan, kemudian akan banyak orang yang lebih banyak tahu. tahu tentang band tersebut, terus kemudian akan banyak orang yang kemudian suka sama band tersebut dan kemudian beli merchandise karena suka seperti itu. Jadi itu metodenya seperti itu yang saya kembangkan, yang saya percayai, dan dari label sendiri itu apa keuntungannya? Jadi keuntungannya jadi jual merchandise juga labelnya. Jadi daripada saya menghabiskan uang dengan ngurusin distribusi yang ribet, mengeluarkan duit dan gak laku, mending duit itu saya gunakan untuk membuat t-shirt atau apa yang jelas-jelas terbukti melalui pengalaman saya itu lebih laku. Dan mungkin ini pertanyaan saya bisa ke penggemar musik yang mungkin ada di sini, yang mungkin bisa ditanyakan, kenapa sih kok lebih suka merchandise, beli merchandise daripada beli kaset atau CD? Itu karena yang memang sebenarnya saya waktu itu bereksperimen gitu. Nah, untuk bagaimana dan itu kan hadiah rasanya seperti itu tadi. Terus selain donasi ya, di sini donasi kayaknya juga belum berjalan dengan pengalaman saya ya. Donasi dari Snowwave pun juga belum berjalan dengan baik gitu. Kayaknya kalau orang dengar donasi itu dan kemudian memberikan banyak duit untuk donasi itu lebih ke bencana alam, terus kemudian kegiatan sosial dan keagamaan, bukan ke seni atau musik begitu. Karena musik mikirnya orang ini atau kayaknya memang banyak duitnya gitu. Itu yang saya sampaikan ya. Bagaimana sebenarnya menarik untuk melihat kalau bertanya apakah kebutuhan dasar sudah terpenuhi sehingga rela menjadi dermawan bagi orang lain membagikan musik secara gratis dan ikut serta dalam praktik berbagi di internet. Poin yang menarik bahwa bagaimana memang mungkin primer dan sekunder itu berjalan bersama dan berbagi pun itu sebagai bentuk kebutuhan walaupun di bercanda mengenai bagaimana dia bisa berbagi bisa mutang dan tidak tahu, tapi berbagi membangun jejaring menjadi dermawan berlaku baik ini juga bisa dilihat sebagai bentuk aktualisasi diri atau untuk berpartisipasi dalam konteks yang lebih besar lebih luas misalnya seperti itu kan juga bisa dilihat sebagai bentuk kebutuhan tersendiri. Itu secara personal mungkin yang bisa kita lihat. Dan juga menarik bagaimana melihat merchandise itu ternyata dari pengalaman lo, merchandise itu lebih laku daripada album itu sendiri gitu. Dan bahkan dia memberikan pertanyaan misalnya ke teman-teman yang ada hadir di sini sekarang yang merasa sebagai penikmat musik Indonesia, kenapa lebih memilih untuk membeli merchandise dibandingkan album? Atau apakah itu benar? Saya ada di sini teman-teman yang memilih membeli kaos dibandingkan CD dan kenapa? Siapa ada yang teman-teman yang berbagi nanti saya sebutnya jawab. Dan perubahan cara mengkonsumsi musik ini yang membuat salah satu trigger atau yang memicu membuat label karena ternyata mengapa susah-susah mengatur distribusi album itu kalau misalnya keuntungan serupa bisa didapatkan dengan mengurus merchandise. Karena memang orang lebih suka mengurus merchandise. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng, tapi tadi Nuning coba ingin bertanya sesuatu, silakan. Kami bertanya sedikit kalau mungkin nanti Ami bawa tuh pertanyaannya bisa sedikit tentang relasi, gimana kamu sebenarnya punya relasi kamu sebagai pengelola label dengan orang-orang yang menjadi sasaran itu berarti kan mikirin cari duit ya, cari duit kemudian gak bisa makan atau bisa tempat tinggal kayak gitu. Tapi kok ternyata saya punya pengalaman cari duit itu kok malah bangkrut dan kemudian saya malah gak bisa makan gitu, gak doyan makan seperti itu. Jadi kemudian saya mungkin melihat sodakoh itu tadi atau berjemaah itu tadi menjadi salah satu apa ya, nilai spiritual yang kemudian membuat saya nggak lapar lah gitu. Dan ya bisa dibilang itu sodakoh gitu tadi, bisa dibilang seperti itu. Karena memang kalau memikirkan sodakoh kita kayak nggak mikirin gitu, tiba-tiba aja kita bergerak seperti itu sembari kita cari kato yang menang. Mungkin pertanyaan serupa yang teman-teman dari tema lain yang ingin menjawab juga bisa nanti. Jadi itu pertanyaan untuk kalian dan juga untuk teman-teman lain yang sering mengunduh lagu di netable atau di situs lainnya gitu. Sebenarnya balas apa kalian melihat ini sebagai memanfaatkan derma orang lain atau kalian merasa ini adalah relasi yang berimbang karena kalian juga akan memberikan sesuatu. Tapi kalau memberikan apa? Itu bisa kita bahas nanti. Mungkin sekarang kami dulu sebagai pelaku musik Indonesia. Kita tahu soal bottle smoker. Bagaimana pilihan distribusi apa sih yang kamu ambil? Pertama aku cerita itu dulu. Distribusi seperti apa yang kamu ambil? Lalu dengan cara distribusi yang kamu ambil, kekayaan apa sih yang kamu dapat, balasan apa sih yang kamu dapatkan setelah berderma seperti itu gitu, misalnya modal apa yang kamu dapatkan, kedua. Lalu yang ketiga mungkin agak beda berat lagi, masa depan untuk modal seperti itu seperti apa sih yang kamu lihat, kamu bayangkan gitu, karena kamu untuk mengalaminya langsung. Selamat dan siang sore, menuju sore, aman ya. Sebelumnya Bottle Smoker sendiri sebelum mengenal internet itu kita emang sudah menyebarkan karya-karya kita itu secara offline. Jadi kebetulan saya kuliah di Unpad Jatinangor, sana banyak warnet-warnet. Saya menyebarkan secara radikal karya-karya saya di folder-folder komputer. Di situ pasti ada folder yang gatri, saya copy paste di sana dengan folder Bottle Smoker, saya masukin di folder ini. Biasanya ada MP3, ada lagi foldernya lokal internasional, saya masukin di internasional. Ya, itu emang so gaya-gayaan aja. Terus saya kalau main ke Bandung ada warnet-warnet di kampus-kampus lagi, saya masukin lagi ke warnet-warnet. Jadi penyebarannya di warnet-warnet seperti itu, dan itu ternyata penyebarannya lumayan efektif juga karena tiba-tiba teman ngobrolin ada buku itu ini, padahal gue di India gitu kan. Nah ternyata akhirnya ketahuan gitu, ketahuan Bottle Smoker itu saya ngerjain sama hobi. Terus kalau ada main di Bandung, teman-teman main itu belum pernah manggung, kita udah banyak ngerjain lagu itu belum pernah manggung, tapi saya kalau punya uang selalu memburning karya-karya Bottle Smoker di CDR. Nah terus saya bagikan ke orang-orang yang menurut saya representatif gitu, kayak dari media atau yang punya link yang luas di label, punya teman-teman yang lebih luas di luar kota, saya bagikan jadi yang baiknya. Terus akhirnya setelah ada beberapa teman mengajak saya perform secara minimalis hanya menggunakan komputer, saya juga menyediakan meja dan di sana ada semacam offline sharing di sini. Jadi teman-teman bisa membawa flash disk atau hard disk personal, bisa copy-paste lagu-lagu saya gitu. Terus saya dikenalkan oleh Gemby tentang Sase. Nah, kultur Sase, Saint Andreas dan Kempro. Jadi teman-teman dari luar kota yang waktu itu internet masih masih apa ya, masih belum begitu mudah aksesnya. Jadi teman-teman dari luar kota bisa mengirimkan CD kosong plus perangko untuk balasan ke alamat yang kita tampilkan di MySpace kita. Itu kita kalau udah sampai di rumah kita, kita beri. Biasanya mereka suka minta selain lagu ada foto, video atau apa, foto-foto seperti itu. Kita beri, terus kita kirim balik ke mereka karena mereka udah ngasih perangko. Nah yang paling menyenangkan di kultur Sasek ini adalah ada surat-menyurat. Jadinya mereka ngasih surat seperti itu. Kadang-kadang ada yang suka ngasih hadiah semacam ada yang merchandise souvenir-souvenir gitu kayak kipas gitu. Aneh-aneh juga ada yang permen dan gitu-gitu. Itu ini sangat, sampai sekarang sih masih terjadi gitu. Dan itu sangat lucu aja gitu, masih ada surat-menyurat. Nah setelah tahun berapa ya? Tahun 2003 sampai 2003 itu internet aksesnya udah mulai mudah sekali. Maksudnya di apa ya, dari udah punya kedua anaknya udah murah gitu. Terus meskipun masih lambat, akhirnya saya dikenalkan oleh Gaby tentang net label. Karena Sungsang Lebak Telak dirilis oleh net label dari Perancis kalau gak salah. Wah, saya cerita-cerita tentang nanya-nanya ke Gaby apa itu net label. Akhirnya saya menemukan Observatory Online. Itu net label dari mana ya lupa. Itu tulisan-tulisannya sangat sangat merubah hidup saya gitu. Ada Lulatun, ada I'm Robot and Proud, ada Vitamins for You, banyak banget. Di situ saya setelah mengkonsumsinya, saya merasa sangat bersyukur dan ada rasa ingin berterima kasih kepada mereka. Mereka menciptakan musik-musik yang bagus, karya yang bagus, dan mereka kurus sebenarnya gratis. Gitu. Wah, saya sangat sangat terinspirasi untuk membuat hal yang serupa. Terus saya belajar tentang label bersama ini, nanya-nanya. Akhirnya saya merasa apa ya, tersanjung juga dengan orang penggiat label karena dia mengisikan uang untuk membeli domain, untuk membeli hostingannya. Gitu. Oh, mereka tulus banget. Gitu. Ini ada sebuah spirit yang baru, ketulusan. Gitu. Terus saya juga mengkonsumsi game-game gratis. Saya merasa, oh ini orang baik banget, udah meluangkan waktu, meluangkan energinya untuk membuat game secara gratis, dan saya penikmatnya sangat senang untuk mengonsumsinya. Sama juga dengan software-software gratis gitu. Emang inspirasinya awalnya dari software gratis, dari hal-hal yang bersifat tulus dan gratis. Dari situ, akhirnya saya menyebarkan bentuk proposal-proposal di MySpace. Waktu itu saya gak berani masukin KS Nowave karena rilisannya itu waktu itu kayak Zoo, kayak Irwin, itu kan harmonisasinya sangat kompleks gitu. Wah kayaknya bakal semua gak masuk gitu, karena sangat minimalis, sangat kunyuk gitu. Sangat keci gitu, wah ini gak akan masuk lah. Maksudnya pasti, biasanya nyebarinnya di ramen yang lain aja, di ramen yang lain. Akhirnya ada sambutan-sambutan dari level-level dari luar. Dari situ juga rilisan-rilisannya tidak spesifik. Artis-artisnya enggak, kita tuh pengennya yang khusus elektronik karena pengen kita punya jaring yang lebih kuat, lebih luas, lebih sinar elektronik. Ini kita mencari lagi metode-metode yang kita inginkan, yang kita rasa tepat. Saya itu menemukan dulu rowolo.de. Itu nggak tahu sekarang situasnya masih sama alamatnya atau enggak. Situ ada kayak katalog net label, kita bisa lihat per genre. Saya mencari yang elektronik pop, situ saya mencoba email mereka, akhirnya ada itu banyak banget saya email dari 10 mungkin, akhirnya ada yang nyaut dari Spanyol, New Vinyl Records. Dari situ mulailah saya dikenalkan dengan Native Commons. Nah kalau kamu pengen dirilis sama kita, kamu harus belajar, harus melihat dulu Native Commons seperti apa. Jadi saya baca, ngobrol-ngobrol juga dengan saya sini juga yang Bimbi karena Sungsang Lebak Telak udah dirilis di sana. Oh ternyata emang ini yang saya cari gitu, lisensi ini yang saya butuhkan. Saya waktu itu yang tidak mempermasalahkan tentang atau mencari banyak keuntungan secara finansial atau lisensi, karena ingin tulus berbagi aja seperti itu. Karena terinspirasi oleh Nah, label yang tadi dan software games dan konten-konten yang itu. Akhirnya juga dugaan kita, akhirnya itu masih perform, kalau mandu masih belum begitu banyak yang mengundang. Itu dari 4 tahun juga cuma 2 kali perform. Akhirnya ada merek label yang masuk lagi ke email kita dari Amerika, Probably Was Records. Itu merek label eksperimen. Nah, mereka sangat antusias banget. Ini kita saya merasa kaget karena yang awal saya mencari dari merek label, ini merek label yang mencari saya untuk menanyain ada tulisan baru nggak. Akhirnya saya menanyain materi album baru. Tahun 2008, akhirnya mereka sangat bagus dalam promosi dan distribusi di online. Jadi saya mendapatkan distribusi karya-karya saya secara online di media-media online dari beberapa negara di Eropa, di Asia, mencoba interview kita, mencoba interaksi dengan kita. Saya mendapatkan banyak teman-teman baru di luar Indonesia, di luar Asia. Ini tuh sangat di luar dugaan kita. Akhirnya Erwik The Rockstar menemukan kita, menemukan bahwa oh, Bapak Smoker dari Indonesia ternyata udah masuk forum-forum dan video gitu. Akhirnya dirilis ulang oleh Signing Records, dulu itu ada tapi udah yang masih ada perusahaan. Mungkin akhirnya di situ penyebaran karya-karya saya di teman-teman di Indonesia semakin menyebar. Semakin cepat, semakin luas. Akhirnya dari situlah mulai banyak tawaran perform. Itu mungkin langsung maju ke tentang kekayaan. Nah, dari situ tawaran perform akhirnya saya sangat kaget karena awalnya saya hanya menulis lagu dan tidak peduli dengan perform seperti apa, karena pada dasarnya hanya ingin menulis lagu dan menyebarkannya secara gratis. Akhirnya saya harus bertanggung jawab untuk presentasi karya saya di panggung. Akhirnya saya waktu itu nyoceng itu apa ya, ngambil uang kuliah untuk semester membeli mixer. Akhirnya saya perform di pertama kali di Bandung tahun 2008 itu bersama Beles Kompetisi, ada Dimas di sini. Saya ditertawakan oleh penonton karena selama 40 menit saya tidak ngapa-ngapain. Mixer itu rusak, mungkin karena dosa karena ngambil uang kuliah ya. Akhirnya di situ seperti di ospek aja nih. Ini kamu harus mikirin konsep seperti apa, harus belajar. Pokoknya kayak gimana. Akhirnya next selanjutnya saya ditawarin lagi perform, belajar lagi sampai akhirnya setiap perform saya mendapatkan bayaran. Dari sini saya gabungkan dengan membeli sedikit demi sedikit alat-alat Bottle Smoker. Jadi selama sejauh ini alat-alat Bottle Smoker itu dari hasil bayaran perform. Ada tawaran-tawaran seperti itu. Dan yang paling menyenangkan adalah banyak tawaran perform di luar negeri. Bayarannya lebih besar dari bayaran Indonesia. Waktu itu pertama di Malaysia tahun 2009. Jadi kesantunan pernah pengalaman tour seperti itu karena di Indonesia belum pernah tour. Akhirnya tour dapat bayaran uang jajan dan kalau dirupiahkan sangat besar. Saya beliin lagi alat-alat equipment seperti itu. Dan semakin 2008 sampai 2010 intensitas perform saya semakin banyak. Akhirnya dari segi kekayaan maksudnya ada tabungan yang masuk ke saya. Dari situ juga dari non keuangan ada feedback yang sangat bagus bagi saya, seperti ada yang memberikan video clip kepada saya bahwa ada mereka bilang begini, wah terima kasih banget kamu udah menciptakan lagu ini dan menciptakan secara gratis, saya sangat suka lagu ini, saya boleh nggak membalasnya dengan sebuah karya yaitu video clip. Wah ini sangat, menurut saya sangat berarti dan sangat besar, sangat tulus juga. Orang belum tentu orang lain bisa mendapatkan video clip itu secara gratis, harus bayar dan sangat mahal, karena saya sangat beruntung karena gratis. Video clip itu saya ada 5 video clip, semuanya itu gratis diberikan oleh pendengar Bottle Smoker. ada yang dari Indonesia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada yang dari negara-negara lain. Itu semuanya gratis dan saya sangat senang. Berarti wah ini sebuah timbal balik yang sangat di luar dugaan kita. Ketika memberikan sebuah karya yang tulus, ada feedback juga yang tulus. Dan salah satu ya lagi yang sangat di luar dugaan adalah ada teman-teman yang kalau kita udah perform di backstage itu ada yang ngasih alat-alat musik. Kebetulan saya yang konsernya di toy musical instrument, dari keyboard-keyboard mainan, kasio-kasio kecil, mainan-mainan, pokoknya ada mainan-mainan yang bisa beli, itu anak kita di custom. Kalau kita perform, udah beres perform ke backstage itu ada yang ngasih keyboard, ada yang ngasih yang udah rusak, itu banyak banget, sampai numpuk di rumah, yang rongsokan-rongsokan maksudnya. Tapi udah anak kita diulik lagi, dibikin sebuah custom equipment, akhirnya bisa menjadi sebuah alat yang unik. Pernah suatu saat perform di luar negeri yang ngasih kreosilator. Terima kasih ya, kamu sangat menghibur sekali, saya punya kreosilator dan gak terpakai, untuk kamu aja ya. Gratis ya. Itu ya ini merupakan sebuah apa ya, feedback yang sangat beruntung aja gitu. Karena mungkin dari ketulusan atau apa, gak tau. Ada juga ngasih kontrol apa seperti itu, ada juga seperti itu. Selama perform saya intensitasnya tinggi, saya dilirik oleh klubnya di Bandung namanya Screamus. Sampai sekarang saya diajos oleh Screamus. Jadi saya tidak perlu membeli baju, tidak perlu membeli celana. Jadi itu menyisihkan uang untuk belanja. Menurut saya ini juga sangat beruntung buat saya bisa menyisihkan belanja untuk pakaian, untuk tabungan saya. Nah, kebetulan baru awal tahun 2012 juga saya mendapatkan endorse dari Adidas, saya tidak perlu membeli sepatu, itu bisa menyisihkan uang tabungan saya, tidak perlu lagi membeli sepatu. Jadi dari segi finansial, saya merasa beruntung ada bayaran-bayaran dari perform, ada dari endorsement, dan ada lagi merchandise. Saya mengelola semuanya melalui internet, dan social networking, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi merchandise juga sangat membantu perekonomian si botol smoker itu sendiri. Terus poin selanjutnya masa depan. Kata Mas Bos sih, masa depan seseorang kita nggak tahu ya Mas. Saya juga sih kalau dari segi masa depan sih juga nggak masih apa ya, belum bisa meyakinkan bahwa masa depan saya di bidang ini, di bidang seni musik ini juga cerah atau terang pasti. Tapi saya selalu optimis dengan sistem distribusi dan sistem metode Fisher ini, karena peluang-peluang dari yang saya dapatin rezeki-rezeki itu yang dari Fisher ini. Ketika itu musik saya tiba-tiba ada di MTV Insomnia, saya dipanggil untuk perform, ketemu lah bersama Anji mantan Brand, kolaborasi membuat sebuah lagu. Saya mendapatkan rezeki lagi. Setelah ada tawaran-tawaran lagi untuk meremix lagu-lagu orang lain, mendapatkan sebuah royalti-royalti lagi. Terus tiba-tiba lagu saya menyebar di agensi-agensi iklan. Ada tawaran untuk membuat jingle sebuah iklan. Dan di situ saya rasa mungkin masa depan saya yang ada di sini, di bidang ini, dan gak harus membuat musik untuk botol smoker, tapi bisa lebih luas. Mungkin untuk scoring film, untuk barang yang tapi ada di bidang industri kreatif. Terima kasih. Tadi saya pikir penjabarannya aku menarik, karena yang saya dapat pertama tentang bagaimana awal-awal melakukan distribusi melalui warnet. Karena saya teringat, jadi warnet itu juga salah satu poin menarik dalam praktik berbagi yang sama ini. Karena ada satu warnet di Jalan Kaliura namanya Platinum, itu kalau mau nyari serial Korea terbaru ke sana, bawa gratis, membuatnya sambil nyemprong ke Facebook kopi di situ. Jadi warnet itu salah satu agen informasi juga sebenarnya yang berperan sangat baik dalam sekarang budaya digital sekarang, bagaimana kita melakukan berbagi dalam budaya digital. Yang saya menarik juga adalah tentang bagaimana kamu cerita kamu menciptakan kemungkinan-kemungkinan kolaborasi. Kayak kamu bilang tadi soal video, bagaimana fans atau orang yang senang sama lagu kamu, dia akan membalasnya dengan video. Jadi bagaimana konsep balasan ini dan yang di dalamnya tentang balasan dalam bentuk kolaborasi, dalam bentuk pertukaran barang, itu yang membuat gift and loving ini mungkin juga berjalan sekarang ini gitu. Dan sebenarnya yang kamu lakukan pun juga adalah balasan untuk produk-produk gratis yang kamu dapatkan. Kayak kamu tadi bilang subsidi game, bunuh-bunuh lagu, jadi bisa dibilang mungkin gift ekonomi atau ekonomi pemberian hadiah ini bekerja dalam bentuk sirkuit yang didorong oleh keinginan untuk memberikan atau membayar bayar, tapi memberikan balasan lagi, itu yang mendorong sirkuit itu untuk ya. Mungkin teman-teman lain yang punya pengalaman mengenai bentuk balasan lain atau tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat kita sebutkan di diskusi, bisa tanya langsung. Ada satu poin lagi tentang kekayaan jaringan tadi juga, bagaimana kamu memanfaatkan kekayaan jaringan yang kamu peroleh dari berbagi diskusi melalui berbagi itu, dan itu memungkinkan kamu untuk melakukan perjalanan yang sebelumnya kamu tidak dapatkan. Kita punya 30 menit sesi untuk tanya jawab. Tanya jawab bisa kalau narasumber ada yang mau nanya satu sama lain atau nanya ke audiens, kalau teman-teman di sini mau tanya ke narasumber di sini boleh, tapi kalau mau nanya ke teman nanti di luar. Silakan, ada yang mau tanya? Kau kan teman. Halo, hai teman. Saya punya pertanyaan, mungkin bisa berkaitan sama Bobo. Pertanyaan tadi mengenai presentasi Bandung yang pertama itu kan kamu merujuk pada Popeye dan batas antara ilegal yang bisa kita temukan di jalanan. Nah, buatku kalau dalam konteks naik lagu itu dia berbeda karena Popeye dan yang di jalan itu secara massal. Sementara kalau yang dilakukan sama net audio segala macam itu mereka seleranya spesifik gitu, ada konsumen tertentu yang di situ kita bisa lihat model produksi, distribusi sama konsumsinya berbeda. Nah pertanyaanku itu sebenarnya karena konsumen yang spesifik itu sebetulnya model net label ini masa nggak sih digunakan model yang industri yang masal gitu, atau emang negara ini akan jadi ya soal terus soal ilegal, batas antara ilegal dan legal itu, kupikir kalau net label itu mereka udah nggak berada di antara legal sama ilegal karena yang mereka bukan sedang membajak tapi sedang berbagi ya, itu yang tadi poin yang tadi kamu bilang soal berbagi sama membagi. Soalnya ketika si konsumen itu melakukan praktik itu, mereka menyadarinya sebagai apa sih? Sebagai berbagi atau sebagai mereka juga tahu juga. Terus ini aku bawa ini, aku ingin tahu soal kata konsumen yang lebih spesifik, artinya bukan selera musik kan ada selera musik juga tuh. Kalau di Yesus kamu bisa tahu persebaran pengunjungnya Jadi perlindungan dan sejauh mana kalau ada pelanggaran itu ditindak, gitu. Kita jawab pertanyaan yang kita dulu mungkin dari Mbak Nuning. Ini sudah kok saya yang versi 2 part 2. itu mungkin ya sudah sepantasnya mungkin saya masuk surga, itu saya yakin sekali. Jadi diskusi ini sebenarnya nggak terlalu bersifat agamis ya, tapi kenapa lama kelamaan ke arah sana, saya sebagai moderator tidak bertanggung jawab ya. Untuk pertanyaannya yang sebelumnya yang tentang sekarang bagaimana Popeye itu sebenarnya, aku jadi lupa sih pertanyaan, apa kamu ingin batas legal dan ilegal yang kabur, dan sebenarnya gimana latihan table ini tuh itu dilihatnya sebagai apa sih, berderma atau lebih ke membajak? Maaf ya, aku tadi menyebutkan di presentasi sharing yang disamakan dengan PNS itu terutama kalau membaca karya-karya scholar yang jurnal-jurnal atau buku yang mereka memang anti PNS sebenarnya. Jadi karena memang banyak sekali tulisan-tulisan yang kalau ngomong soal perkembangan musik yang terbaru pasti ada banyak aliran soalnya. Nah ini biasanya mereka yang anti piracy dan menganggap perkembangan piracy di negara-negara seperti Indonesia ini adalah karena kultur sharing yang kuat. Itu aliran yang umum. Batasan antara Oke, saya coba jawab. Harus saya jawab. Creative Commons pada dasarnya menyediakan lisensi hak cipta. Pendengar nggak? Pendengar? Jadi Creative Commons pada dasarnya nggak enak banget sih. Creative Commons pada dasarnya memberikan lisensi hak cipta. Yang dimaksud dengan lisensi itu adalah pernyataan apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap suatu karya. Pengaturan mengenai hak ciptanya sendiri itu tetap mengikuti ranah hukum Indonesia. Kita tidak membuat undang-undang sendiri. Jadi Creative Commons tetap menggunakan undang-undang hak cipta, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang membedakan Creative Commons dengan lisensi-lisensi lain adalah kemudahan interpretasi. Kalau kita baca hampir di semua, kalau kita dapat alat elektronik baru, itu di situ ada persyaratan penggunaan biasanya yang panjang gitu kan, bacanya males. Creative Commons itu begitu orang dapat suatu karya, mereka hanya dapat simbol. Dengan itu dia udah jelas apa yang dia bisa lakukan. Saya bisa jual lagi, saya bisa ubah-ubah gambarnya seperti apa, atau saya bisa apa. Jadi yang dilakukan Creative Commons itu tidak membuat undang-undang, hanya menyederhanakan cara penyampaian maksud si pemilik karya. Itu penegakannya tetap berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2002 mengenai hak cipta yang berlaku. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Creative Commons sebagai tambahan dari upaya-upaya yang nanti dilakukan oleh penyidik dari kepolisian atau kejaksaan. Creative Commons Indonesia itu nanti rencananya akan menyediakan 4 langkah. Pertama, kami akan menyediakan template standar untuk dikirim ke pelanggar hak cipta sebagai teguran. Jadi cara paling gampang gitu kan, ini tolong dong foto gue jangan dipakai sembarangan, foto saya jangan dipakai sembarangan. Nah cuma kalau tidak ada template standar, itu rata-rata kita mengikuti emosi ya. Kita emosi nih, foto kita dipakai di situs lain tanpa ada izin kepada kita. Terus yang ada adalah caci maki. Apa sih lo pakai anak cipta saya gitu. Nah, dengan adanya biasanya orang tuh kan kalau misalnya ditegur dengan lembang lembut, dengan apa, tolong dong ini jangan dipakai, itu biasanya tuh lebih tersentuh. Nah itu yang diharapkan. Jadi kami menyediakan template standar itu pertama. Lalu kalau ini tidak tembus, itu rencananya kami akan menghimpun di Indonesia itu ada asosiasi pengacara hak kekayaan intelektual. Rencananya kami akan menyediakan, akan mewatak pengacara-pengacara itu. Lalu kemudian mereka akan memberikan layanan pro bono untuk melayangkan somasi. Pro bono itu layanan atau bayaran. Itu tahap kedua. Jadi kalau orangnya udah ditegur, lalu kemudian mereka masih gak nurut, nah yang dikirim kemudian adalah somasi yang berkop pengacara. Biasanya kita kalau misalnya udah melihat surat dengan kopers tersebut, itu otomatis jadi kan. Nah, itu yang diharapkan. Meskipun sebenarnya surat somasi itu pada dasarnya sama saja dengan surat teguran biasa yang kita sampaikan. Tidak ada kekuatan hukum apapun. Nah, lalu yang ketiga itu arbitrase. Arbitrase itu perundingan. Perundingan itu juga dilakukannya pro bono. Jadi kalau ada orang yang melanggar, lalu pakai somasi, dia tetap bertahan. Enggak, ini kok, ini karya saya kok. Dia tetap bertahan seperti itu. Kami akan menyediakan arbitrase. Nah, yang terakhir itu tuntutan hukum. Jadi ada 4 langkah yang akan kami fasilitasi. Tapi tetap saja payung hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Itu mudah-mudahan dijelaskan. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya 10 menit sebelum tutup. Mas Caca, satu lagi? Silakan. Komentar dengan pertanyaan dan kita minta pendapat dari Mungkin sama Mas Kreatif Kamu. Komentar satu kali tak komentar tambah. Yang pertama, tema dari acara Kreatif Kamu yang tadi disebutkan adalah sama dengan acara ini berbagi untuk pemberdayaan tema acara ini, saya setuju. Cuman saya kira saya ingin menambahkan satu hal di dalam aspek budaya berbagi ini yang kuat, yaitu budaya menyeleksi. Misalnya contoh kasus buku digital. Buku digital itu mau yang lebar maupun gantinya bagus, jumlahnya banyak sekali. Mungkin satu, misalnya saya, jadi mungkin saya punya koleksi sekitar 23.000. Tapi yang saya baca berapa sih? Dan cara saya nonton seperti apa? Musik misalnya ada sekian puluh ribu. Tempatnya mungkin ada sekian puluh ribu. Dan yang digunakan berapa? Saya kira tidak seluruhnya. Jadi di satu sisi penting membagikan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tapi dari sisi konsumen seperti saya juga punya kesulitan untuk menyeleksi. Jadi ada aspek itu yang saya kira harus ditambahkan. Sehingga untuk saya misalnya adanya institusi yang setengah kuno tapi juga setengah kontemporer seperti Wowo. Wowo kan mengupload musik dan kemudian membaginya secara gratis. Menurut saya itu kontemporer. Tetapi dia juga menggunakan metode yang kuno, yaitu menyeleksi. Nah untuk konsumen seperti saya itu membantu. Jadi kalau saya mau cari musik yang kurang lebih bagus seperti itu, ya saya ikut saja seleranya Wowo daripada saya nyari kemana-mana karena nggak ada panduan. Nah itu saya kira satu masalah yang saya nggak tahu bagaimana mengatasinya. Karena informasinya terlalu banyak, produknya juga terlalu banyak, dan kita punya kesulitan untuk memilih produk yang mana. Itu satu. Lalu yang nomor dua, tadi dikatakan mengutip Maslow, kita berbagi kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Saya kira ada benarnya di satu sisi, tapi di sisi lain ini nggak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar saya kira. Ya, karena yang dibagi itu kan bukan uang, bukan makanan, bukan kebutuhan primer dalam pengertian kuno. Tapi yang saya mau katakan bukan soal primer dan sekunder. Di dalam berbagi, Wowo menurut saya memberikan contoh menarik. Di situ ada aspek ritual ya menurut saya. Jadi semua orang itu sekarang tergila-gila membagi. Sampai dia tidak tahu sebenarnya membagi itu untuk apa. Tapi semua, keren, senang, merasa hero. Bagi itu semuanya kita bagi tanpa, mungkin tanpa kita seleksi. Ya misalnya kan biasa aja sekarang kita bawa kardus itu pancetin aja kita satu kan ambil semua isinya apa kita nggak peduli. Jadi ada ritual seperti kalau kita terjebun itu ngapal aja gitu, nggak penting artinya apa, tapi karena kita ulang-ulang terus sehingga kegiatan merapal itu sendiri jadi yang penting. Itu maknanya apa nggak tahu. Kita sembahyang itu nggak berapa sih dari kita yang tahu artinya seluruh doa itu. Pengenalannya, jadi ada aspek ritual di dalam berbagi, juga ada aspek ritual di dalam mengkonsumsi. Kita mengkonsumsi banyak-banyaknya, akhirnya juga nggak tahu untuk apa. Nah kemudian kalau begitu masalahnya untuk saya kembali ke yang pertama, betul tidak sih berbagi itu memberdayakan? Pada level tertentu mungkin ya. Tapi pada level yang lain, saya minta komentar Mas Rati kamu. Terima kasih, Mas Andarisa. Jadi, tadi sebenarnya pertanyaannya cukup luas. Karena akhirnya mempertanyakan apakah benar berbagi itu memberdayakan. Karena dalam level tertentu, berbagi itu sudah seperti ritual. Apa yang dia ingin benar, apa hasilnya atau tujuannya. Nampaknya juga mengenai kekuatan seleksi dalam berbagai-bagai. Karena saya pikir juga data baru ini juga berfungsi sebagai seleksi-seleksi data yang bocor, yang hilir mudik di digital sekarang. Dan juga bagaimana kita mengkonsumsi musik berdasarkan penyeleksi-penyeleksi yang kita percaya, misalnya variabel tertentu yang kita percaya. atau misalnya di Las FM kita bisa dengan mudah mencari artis yang serupa dengan artis yang ada di playlist kita. Jadi memang penyeleksian itu merupakan bagian yang cukup penting dan nggak terpisahkan dari berbagai itu sendiri. Lalu pertanyaan yang besar ini adalah, lalu apakah dengan berbagai itu mengambil mungkin Manuni atau Mas Ivan Rani yang punya nama baru juga Mas Rani Ramas. Pakai ini kan. Cek. Mas Ivan Ali Kreatif Kamas. Oke, pertanyaannya berat sekali. Betulkah berbagi itu memberdayakan? Pertanyaan yang yang seperti saya bilang tadi di awal, awal perdebatan saya dalam berbagi dan bagi membagi ini adalah keaktifan saya untuk menulis di Wikipedia Bahasa Indonesia. Saat itu saya adalah konsultan manajemen, terus saya orang Belgia, dan saya tiap hari menulis dan berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi itu sampai di Wikipedia Bahasa Indonesia saya bingung, saya mesti nulis apa dalam bahasa Indonesia, lalu kenapa saya mesti nulis? Pertanyaannya mungkin itu juga, kenapa saya mesti menghabiskan waktu saya, waktu itu saya sempat menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk menulis Wikipedia Bahasa Indonesia. Jadi ngantornya itu dapat gaji buta. Nah, cuma setahun muka doang. Nah, kenapa? Pertanyaannya mungkin sama dengan Mas Wowo tadi, ada suatu rasa puas. Begitu saya membagikan sesuatu kepada orang. Saya tahu 10 tahun lagi anak saya, Marka, anak saya itu sekarang umurnya 10 tahun, dia kelas 2 SD. 5 tahun lagi waktu dia masuk SMP, mungkin dia akan mencari informasi tentang Majapahit lewat Google, dan dia akan sampai di halaman Wikipedia Bahasa Indonesia dan dia mendapat artikel yang cukup lengkap yang ada rujukannya, yang ada fotonya, yang ada tautan ke situs-situs lain yang lebih dalam, dia bisa dapat di sana. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah berbagi itu memberdayakan? Ya, jawaban saya dengan yakin ya, bahwa ada risiko kelewahan informasi atau bahasa Inggrisnya adalah information overload. Ya, betul, itu diakui ada, tapi kemudian itu akan kembali kepada diri kita bahwa bagaimana caranya dari pertanyaan tadi kan menyaring informasi tersebut. Penyaringan informasi dapat dilakukan oleh agen ketiga seperti dengan label dan segala macam, atau kecenderungan yang ada sekarang itu adalah dari suara khalayak. Kalau kita lihat itu banyak tulisan-tulisan di internet yang ada jempolnya, yang sekarang sudah ada model peringkat seperti itu kan, model peringkat atau bahkan mesin pencari sendiri kayak Google dan sebangsanya, mereka sudah bisa memberikan kepada kita hasil artikel atau sumber informasi atau bahkan lagu dan segala macam yang sudah mengandung apa memperhitungkan popularitas artikel tersebut. Nah, sama halnya juga dengan lagu-lagu, film, musik dan segala macam. Saya percaya dengan sistem peringkat yang lama-lama juga akan berkembang, itu kelewatan informasi ini akan dapat kita atasi. Tapi ya seperti tadi bahwa itu bukan menjadi alasan untuk mencegah kita berbagi. Sebanyak mungkin berbagi ya biarin aja. Biarkan kemudian publik yang menilai apakah yang dibagikan itu bermanfaat atau tidak. Demikian kalau menurut saya. Jadi pertanyaan tadi, betulkah berbagi itu memberdayakan? Jawaban saya ya. Lalu yang masalah kebutuhan dasar itu tadi saya mengajukan sebenarnya. Dan dalam diskusi tadi kemudian saya menyadari bahwa memang betul ternyata pertanyaan saya itu salah. Memang tidak melulu hanya orang yang berbagi itu tidak melulu orang yang sudah tercukupi semua kebutuhan dasarnya. Cuma bisa saja dia melompat ke kebutuhan lain yang lebih tinggi dari kebutuhan dasar. Mungkin itu jawaban saya, mudah-mudahan menyimpang sedikit dalam ini pendapat. Aku ingin berkomentar atas komentarnya Kak Risa tentang praktik berbagi yang dianggap sebagai ritual. Yaitu untuk benar sekali dianggap sebagai praktik religius. Kayak baru, tapi sebetulnya dokter militansi ya, karena aku pernah ada di satu seminar, satu workshop kecil yang bertemu dengan mereka yang membuat yang itu membuat jamu atau ya atau kota-kota berbagi buku yang besar lainnya gitu. Dan itu memang mereka menganggap diri mereka nggak hanya membagikan saja atau berderma, tapi itu ada militansi dan aktivisme di situ. Jadi sebenarnya yang aku masalah dan mungkin kita semua masih perlu menunggu selanjutnya seperti pengalamannya pakai religius yang baru muncul adalah gimana ini masa depan dari agama baru posmilitansi ini sebenarnya untuk bagi beberapa jelasin seperti itu dan mereka bisa nerima dan mereka terima kasih. Aku pikir karena aku menganggap karya seni ini nanti suatu saat sendiri masih bakal ini. Kalau aku menganggap karya seni ini musik akan jadi artefak di masyarakat yang dia akan jadi sejarah musik, pergerakan musik terutama musik Indonesia. Dan aku yakin nanti 4 tahun, 5 tahun lagi, oh ini nanggernya. Kalau semua orang ini musiknya ini. Kita harus masih bisa dunia sekarang. Dan itu aku sekali. Dan kenapa? Mungkin bagi saya bukan kepala di bawah itu ya kawan-kawan yang berkecimpung di dalam musik kita lihat karyanya, oh ada yang masih mungkin bisa gasmur. Dan itu bagi mereka kebanggaan kok. Dan bagi kita juga meskipun di sana mungkin dulunya paling cuma di pas dulu mungkin kalian mau yang itu pun punya dong pasti iya mungkin ya di atas kan ada itu dulu berapa itu dikit sih tapi itu kan terus di kopi dan gas di silat ini apa itu pikir seperti itu dan bukan ya lebih dari itu lah jadi gas sih yang bikin mungkin ya ini pendapatku pribadi tapi yang pasti itu jadi aku gak membatasi mau musik apapun silakan karena artefak sejarah musik Indonesia. Terima kasih Arif. Saya pikir mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa nanya langsung di luar forum diskusi ini. Mengenai saya untuk pertanyaan besar dalam diskusi ini mengenai bagaimana bandingnya dengan bagaimana masa depan model ekonomi bis ini atau dengan kata yang dia gunakan tadi bagaimana masa depan dari agama baru plus militansi ini mungkin bisa dibilang masa depannya mungkin masih kita belum bisa menjawab dalam diskusi ini tapi saya yakin setelah kita pulang dari acara ini kita akan terus bertanya bagaimana untuk terus menjalankan model ekonomi seperti ini dan mendorong atau mencari opsi-opsi alternatif lain bagaimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan modal yang kita dapatkan berarti kekayaan jaringan dari model ekonomi ini seperti Ampil tadi memberikan contoh dan mungkin juga pertanyaan yang serupa juga patut dikerjakan oleh teman-teman dari Nelevel bagaimana untuk membuat model ekonomi atau model berbagi seperti ini terus sistem terus lestari, terima kasih terus lestari dan juga untuk teman-teman yang tidak mungkin Nelevel tapi merupakan audiens atau yang sering mengkonsumsi musik dengan cara seperti ini bagaimana partisipasi kita juga bisa memberikan balasan kepada para manusia yang sudah memberi atau berderma bagi kita semuanya dan pada akhirnya juga akhirnya menjawab apakah sharing atau berbagi itu benar-benar bisa memberdayakan itu adalah jawaban yang berbuka-buka dalam konsep masa depan modal ekonomi itu begitu ada tambahan mungkin nggak ya? Kita tutup diskusi ini terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir ada Lolo, Abdul, Ivan dan Munir. Terus ada rekaman diskusi. Rekaman diskusi akan dibagikan melalui website Indonesia Interval. Munir. Pertanyaan terbagus kayaknya. Soalnya yang sebagian besar semuanya kenal. Satu Mbak Rita. Mbak Rita aja yang dapat ya Mbak. Silakan ambil poster Creative Commons. Jadi bisa tahu tentang perlindungan dan bagaimana tindakan-tindakan apa yang diambil kalau ada pelanggaran dalam lisensi kreatif komersial. Hadiah bisa diambil di sana. Oh itu, oh seremonial, oke. Okay. Ternyata berbagi dan konsumsi tidak hanya itu, tapi pembagian merchandise juga bagian dari ritual yang harus didokumentasikan melalui kamu. Terima kasih Mbak Dita. Demikian acara kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan kunci, Nuning, Dina, dan juga Wok yang telah untuk ya untuk podcast dan untuk MC-nya akan segera kami kerjakan beberapa hari ke depan. Habis ini untuk tidur ya. Ya, sebenarnya kami akan upload di situs kami Indonesia netlabelunion.net. Terima kasih buat Kreatif Commons Indonesia dari Jakarta. Terima kasih sekali untuk bergabung kesekian kalinya yang kasihan untuk itu yang sangat menarik ini, yaitu Ipah Angin dan Ipah Angin dari Ipah dan sekitar juga yang telah bergabung di diskusi ini. Terima kasih untuk sampai ketemu sesi berikutnya dan juga untuk aku dari Bono Smoker yang juga telah memberikan banyak rezeki, memberikan rezekinya ya. Ya untuk terima kasih untuk dan buat follow me menyediakan untuk fasilitas untuk diskusi hari ini dan sampai kita masih ada jadwal untuk sampai jam 9 malam. Untuk sesi berikutnya jam 4 sore adalah workshop radio online yang dikelola oleh Hujan Radio Gilang dan juga Samit dan Handoko dari Pamit yang nyaman. Yang mau bergabung bisa tetap stay di sini dan kami juga masih ada IMR Fund yaitu lapak di depan. 10% dari keuntungan disumbangkan untuk festival ini. Jadi kami juga bukan kita presentasikan juga tapi minta dukungan donasi uang. Dan juga masih ada Adia di sebelah kanan yang memakai baju kuning dari sedikit doang ya. Itu untuk IMF offline sekali. Jadi semua teman-teman banyak sekali yang ngasih file, musik, dan juga video bisa kita share di sana secara gratis juga. Dan kami juga tadi untuk scene-nya, untuk press-nya juga sudah ada sedia kalau dia belum memberikan donasi. Dan juga satu lagi yang sebut kaos yang saya pakai ini, tagline kami hari ini nice to see you offline, masih tersedia di bawah, di depan galeri oleh Moki, Bangas Silkscreen. Itu hanya hari ini saja untuk sabotasenya. Jadi yang mau yang berminat bisa langsung ke bawah dengan donasi. Sekian dari kami, untuk kami akan mempersiapkan untuk sesi berikutnya. Jadi selamat menikmati apapun yang bisa dikirimkan di sini. Masih ya bisa juga untuk mungkin yang mau kenal langsung sama kawan-kawan yang ada dua, karena kami memang kopi darat offline ya. Terima kasih ya telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Silakan bertahan berlari. berapa ya? Naiknya berapa ya? Betul, nanti laptop aja ya? Alatnya laptop aja. Satu proyektor, dua sama buat pemikiran sama... Enggak, pasti ya juga. Masih banget. Personalnya itu juga pakai meja. Mereka juga berapa. Oh, iya, iya. Oke. Tapi ini meja-meja banyak. Oke, oke. Sayang belum habis. Duduk ini Mas atau berdiri? Berdiri aja. Oke, boleh. Ya. Thank you. bahkan sekarang di Jakarta. Pak Komiden, Pak ya? Oh. audio festival. Terima kasih buat teman-teman yang datang hari ini, dan kami sangat senang sekali bertemu kalian offline. Untuk selanjutnya kami akan mendengarkan workshop audio online yang diorganize oleh kawan kami Pamit Yanyaman dari Yogyakarta dan Hujan Radio dari Kota Bogor. Yang berminat ikutan workshop angkat tangan. Ada Gembi, ada bisa menempati posisi yang sudah disediakan oleh panitia di meja-meja panas ini dengan membawa laptop masing-masing. Kami sudah mengusahakan internet kecepatan ini. Yang mau join langsung dari online bisa masuk ke dalam ruangan lagi dan menempati posisi di meja-meja. Di meja-meja ini untuk laptop kalian, jadi bisa memang langsung melakukan. Kita akan mulai sekitar 10 menit lagi, jadi mungkin bisa perkenalan untuk para peserta workshopnya. Yang kedua mungkin bisa bergabung juga di dalam kalau misalnya pengen cuma diam-diam aja. Telah hadir sore ini dari Pamit Yanyaman, Handoko. Terima kasih telah menjadi partner dari Indonesian Net Audio Festival. Kami sangat senang sekali bertemu dengan kontennya. Dan ada Gilang dari Hujan Radio yang juga mengelola Hujan Records, level yang oke juga. Terima kasih dari yang sudah datang dari Bogor untuk memberikan tutorial untuk sore ini. Mungkin enaknya langsung ini kali ya, share dulu aja perkenalan kali ya biar yang masih, mungkin masing-masing download di Pak atau Oscar Audio. Dan ada dari Bandung Foto Smoker, MCCC, hari ini juga hadir, Kemi. Dan kebetulan aku, Uma-Uma dan Intan itu di offset. Setelah acara di kita bisa bergabung juga untuk besok. Sekaligus juga untuk hari Pater, untuk festival tahun 2012. Yang mau gabung di WhatsApp silakan icar, silakan menempati posisinya di atas meja. Dia bisa mencontohkan bagaimana cara menjadi apa namanya peserta WhatsApp yang baik. Bisa dicontohkan dia. Kita butuh role model. Mungkin teman-teman pamit kami juga tanggal 30 Pop Radio mungkin bisa membantu memberi semangat di sini, bisa bergabung di workshop ini. Jadi si radio sendiri tidak datang. Pop Radio ada kawan dari Heyo Radio selalu sih datang hari ini, mungkin bisa katakan karena saya juga belum kenal orangnya. Heyo Radio dari Jakarta. Hey Bu Radio, mungkin datang hari ini karena saya juga belum bertemu muka sama anaknya. Hey Bu, dari Jakarta bernama Rizky, kalau saya tidak salah. Hey Bu, kalau mau anak 30, Pop Radio. Atau siapapun yang mau ikutan bisa duduk di membuka laptopnya, nanti kami akan kasih akses untuk internet. Mungkin mungkin nah, udah, kayaknya ya kan langsung dilempar ke kawan-kawan Hujan Radio dan Handoko udah oke internetnya? Ya, Handoko mungkin bisa langsung di depan aja. Kamu mau di situ? Pakai ini bisa, pakai kabel online. Ya, ini masih banyak lain. Ini ada banyak lain di belakang. Ya, secara resmi workshop kayaknya sudah ada dua peserta sini. Ya, bisa kasih muka, sudah bisa dibuat muka. Banyak ketemu lagi santai. Jadi langsung ada apa ke panitianya kan ya, kalau sudah bisa sharing teman-teman dulu pasti mungkin masih banyak yang belum kenal, mungkin karena saya yakin semua banyak kenal. Terima kasih untuk hari semoga panitia ini tidak mendapat yang ya. Nanti kita bakal mulai selamat sore menjelang malam. Saya Gilang dari Hujan Radio. Pendengar hanya bisa mengunduh dan tidak real time. XYZ menjadi stasiun radio pertama yang mengumumkan penyiaran di internet dan sudah mulai menjalankan tes bandwidth pada Agustus 1994. Dan WRAG melakukan siaran pada hari yang sama tapi menggunakan perangkat lunak yang mereka kembangkan sendiri dan disebutnya Cyber Radio One. Dan WRAG ini termasuk pionir untuk pengembang perangkat lunak tersendiri untuk penggunaan di online radio. Pada bulan Maret 1996, Virgin Radio dari London menjadi radio pertama yang menyiarkan program pada radio tradisional secara penuh di online radio. Siarannya menggunakan sinyal FM dan dilakukannya secara langsung bersamaan di internet 24 jam sehari. Dan pada akhir 1990-an, tepatnya setelah pertama kali online radio ditemukan, secara signifikan dari perhatian media dan investor. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak media dan investor yang melirik salah satu media alternatif ini. Dan ini pendapatan online radio di Amerika pada tahun 2003, mungkin karena di sana sistem yang berlaku sudah mapan, mencapai 49 juta US dollar, dan pada 2006 angka itu naik menjadi 500 juta US dollar. Pada April 2008, sebuah survei menunjukkan di Amerika Serikat 3 dari 7 orang berusia 25-54 tahun mendengarkan online radio setiap minggu. Dan pada tahun 2008 menunjukkan 13% dari populasi Amerika mendengarkan online radio lebih banyak dibanding pada tahun 2007, yaitu 11%. Dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dan di Indonesia sendiri, menurut radio internet indonesia.com, terdapat 413 online radio dengan jumlah pendengar mencapai 113.393 orang. Mungkin data ini tidak terlalu valid karena akan sangat sulit untuk melakukan survei dengan jumlah pendengar yang mungkin sangat-sangat abu-abu. Dan tercatat nama Stonex College Jakarta dan Media FM dari Yogyakarta sebagai pionir online radio di Indonesia. Dan saat ini kita hanya dengan meluangkan waktu 10-15 menit, kita sudah dapat membuat online radio sendiri. Karena sebenarnya online radio itu cenderung mudah untuk melakukan konfigurasinya, penyetingannya, terus servernya. Hanya saja yang membuatnya sulit adalah kontinuitas dan maintenance yang memang memerlukan waktu yang cukup lama. Dan ini adalah contoh-contoh regulasi di luar sana yang dikenakan oleh pemerintahnya terhadap pengelola online radio di Belanda. Pengelola online radio harus berhubungan langsung dengan badan royalti yang mengenakan biaya tetap stasiun yang siaran melalui internet. Sedangkan di Inggris, online radio diharuskan mendapat lisensi dari MCPS, PRS Alliance, dan Phonographic Performance Limited dan dikenakan biaya. Sedangkan pada Oktober 1998, Kongres Amerika Serikat mengesahkan DMCA yang menyatakan bahwa radio satelit dan radio internet harus membayar royalti pertunjukan selain royalti publikasi. Sedangkan radio konvensional di Amerika hanya membayarkan royalti publikasi atau publishing royalti. Dan online radio selain harus membayar publishing royalti juga harus membayar performance royalti. Dan hal ini mendapatkan pro kontra yang sangat tinggi sampai akhirnya menuai kritik, dan US Copyright Royalty Board merevisi peraturan tersebut dan mengumumkan bahwa royalti yang diterapkan pada online radio berdasarkan pada pemasukan yang diterima. Dan sampai saat ini belum ada perhatian pemerintah serta regulasi yang mengikat pada pengelola online radio di Indonesia. Dan ini adalah pengaruh online radio dalam penyebaran pengetahuan. Online radio selain kita bisa mendengarkan musik atau mungkin mendengarkan penyiar yang cuap-cuap saja, juga online radio berpeluang untuk membangun siaran berbasis masyarakat sebagai pengembangan dari citizen journalism. Dan masyarakat dapat membagikan ide, gagasan, informasi, dan pemikiran mereka. Selain itu juga online radio bisa menjadi sebuah sarana pembelajaran jarak jauh karena tidak Dan ini untuk penyebaran karya. Bagi band atau musisi yang sulit menembus chart radio konvensional dapat dengan mudah diputarkan lagunya melalui online radio, walaupun mungkin beberapa online radio menerapkan beberapa peraturan-peraturan sendiri yang lagu-lagu apa saja yang bisa diputarkan dan memiliki standar kualitas masing-masing. Jadi tidak sepenuhnya, tidak semuanya lagu yang diputar, lagu yang ada di sebuah band atau musisi dapat diputar di online radio. Sejujurnya seperti itu. Online radio juga dapat memecah kebuntuan bagi label independen yang bingung mencari sarana promosi bagi band atau musisi rilisannya. Mungkin banyak yang kita tahu, banyak sekali label-label independen yang kesulitan untuk mencari bagaimana caranya untuk mempromosikan suatu rilisannya di radio, dan sulit menembus radio konvensional karena mungkin beberapa radio konvensional hanya memberikan jatah yang sedikit dan hanya beberapa saja pada program-program tertentu dan tidak pada semua programnya. Sedangkan pada umumnya tidak ada batasan durasi yang diharuskan bagi suatu karya untuk dapat diputar di online radio. Mungkin misalkan kita tahu di radio konvensional ada durasi yang sepantasnya harus diputarkan dan ada durasi yang tidak bisa diputarkan, dan kebanyakan musisi atau band mengakali hal tersebut dengan mengeluarkan versi radio editnya. Seperti itu. Dan itu sedikit tentang sekilas tentang online radio. Mungkin setelah ini kita bakal masuk ke sesi konfigurasi dan setting online radio, dan kita mulai dari, karena kita dibagi oleh dua client atau dua software dan dua operating system. Jadi kita akan membaginya dengan operating system untuk Mac OS X dan untuk OS Windows. Dan untuk Macintosh bisa dijelaskan oleh Mas Andoko dari panitianya. Dan untuk teman-teman yang mungkin bisa mengambil makanan atau minuman di belakang, itu sudah tersedia lagi. Kalau sekarang udah pada pakai handphone, iPhone atau iPad ya. Oke, nah pakai jaringan dulu sebelum punya server sendiri, kita pakai server namanya server ZS. Kita pakai server gratisan namanya Listen to My Radio. Habis ini nanti juga diajarin sama Mas Gilang tentang cara pakainya. Kenapa waktu itu kita pakai Listen to My Radio? Pertama gratis, yang kedua dia menyediakan statistik yang cukup lengkap untuk ukuran radio. Contohnya dia kasih lagu apa yang paling banyak di setel. Yang kedua, berapa durasi paling banyak orang mendengarkan rata-ratanya. Ada lagi lagu yang paling sedikit diputar. Banyaklah statistik-statistik yang agak susah didapatkan kalau konteksnya adalah radio FM. Karena radio FM kita agak susah mengukurnya. Sekarang yang dengerin program radio FM itu ada berapa banyak, parameternya susah sekali. Biasanya mereka semua dari survei. Nah, akhirnya terus kita pakai server Shortcast. Kenapa Shortcast? Itu gratis juga sebenarnya di sini. Jadi Shortcast itu ada di sini. Softwarenya gratis, tapi kalau stream pakai MP3 encodernya bayar $5 atau berapa gitu ya, murah lah sebenarnya. Selain Shortcast ada lagi yang sama-sama gratisan juga, itu yang dipakai Jogja Streamer, namanya Ascast, sama-sama gratisan juga, tapi nanti kita coba lihat perbedaannya apa. Nah, konfigurasi di sisi kliennya, tempat kita mau menstreamingkan sesuatu, itu sebenarnya cukup simpel. Pertama cuma ngisi alamat IP-nya berapa. Alamat IP-nya kalau sekarang masih encryption port gitu ya, 32 bit yang ditulis dalam bentuk XML. Yang kedua adalah port. Ya pun dari tadi lu ntar di rasa terus port. Terus nanti pilih encoder. Encodernya ada apa aja? Pakai yang nyaman, pakai MP3. Selain MP3 ada apa? Ada AAC, ada AAC plus, ada O.BG, ada Portis, banyak macam-macam. Habis itu dia akan di stream dengan kualitas berapa? Selain encodernya nanti ada sampling rate ya. Contohnya pakai yang nyaman itu di stream 22.000 Hz. Habis itu milih mono atau stereo. Nah, komponen dasar ini sebenarnya nanti bisa dipakai di mana aja, entah ketika pakai kliennya Windows atau Mac, softwarenya ataupun parameternya nggak jauh-jauh dari sini. Di Windows paling gampang kita download Winamp. Winamp biasa yang biasa buat MP3 ya. Ditambah satu plugin namanya plugin DSP plus DSP plugin. DSP plugin ini bisa di download gratis di websitenya Shortcast. Shortcast.com. Download gratis. Ini DSP plugin kecil, nggak sampai 1 MB, cuma berapa gitu. Setelah diinstal, konfigur, nanti yang dikonfigur ini parameternya. Kalau di Mac pakai namanya, salah satu kita pakai itu Lescast Router. Lescast. Nanti kita belajar sedikit tentang cara pakainya. Nah, karena namanya juga radio internet, berarti koneksi dari sini ke servernya butuh internet. Butuh internetnya berapa besar itu tergantung dari di streamnya di kualitas berapa. Kalau nanti nyanyi kan cuma 24 kbps mono, 24 kbps mono, jadi kecil sekali. Dan itu koneksi upstream. Jadi koneksi internet itu ada dua cara, satu upstream itu kalau kita request, satu downstream Nah, kenapa ke 24 kbps? Kita coba lihat teknologi mobile device. Kalau koneksinya GPRS, itu secara teori 56 sampai sekitar 120 bandwidth-nya, dia bisa downloadnya di luar, dia terima email dan segala macam, itu angkanya kira-kira segitu. Kalau edge nanti ada 3G, habis itu teknologi yang paling baru nanti ada LTE. LTE ini paling keren, dia upstream-nya bisa 50 mega per detik, downstreamnya bisa 150 mega per detik. Nah, edge sama 3G ini agak tricky juga. Kalau kita jalan, megang handphone kita jalan, speednya sekitar 480. Kalau kita megang handphone sambil naik mobil kenceng, dia bisa sesuai kayak GPRS. Kalau kita duduk diem di dekat BTS-nya, benar-benar statik, itu bisa sampai 2 mega. Kalau nggak banyak yang pakai, gitu. Maksudnya tetangganya nggak banyak main Twitter dan segala macam, itu kecepatannya bisa segini. Nah, melihat dengan kondisi infrastruktur internet di Indonesia yang notabene kalau hijau dikit, ini udah kacau, kita akhirnya memutuskan pilih stream di 24 kbps. Jadi bandwidth-nya internet itu nanti kepakainya di sini, karena setiap kali ada klien mau connect, downstream. Sementara kalau kita mau menstream sesuatu, koneksinya upstream. Habis ini ada pertanyaan? Ada ya? Tapi naik mahal semua. Habis ini mungkin berarti internet semua. Karena inilah listrik bisa di-stream di BlackBerry pakai browser standar. Tapi karena mereka udah punya komitmen sama Jogja Streamer, nah akhirnya saya bilang, nah jangan ini karena udah dari kata profesional gitu, nanti kan takutnya isunya jadi sensitif gitu ya. Akhirnya karena keterbatasan di servernya Jogja Streamer waktu itu, mereka berusaha gitu ya. Akhirnya dua radio itu sempat bikin server sendiri khusus untuk mengadopsi pengguna yang satu. Nah, kemarin pamit yang enak sampai sekarang ini streamnya MP3 ya, karena semua by default ini perangkat-perangkat ini sudah bisa membaca MP3 tanpa perlu tambahan apapun. Kemarin yang kami barusan ngetes, ini pakai kode namanya AAC+. Itu bisa di-stream 8 kilobit per second, alias sepertiga dari yang sekarang cuma 24 ya. Dan ini juga sama, bisa di beberapa device, cuman suaranya memang agak sedikit mendengar. Tapi kerennya, kalau kita pakai, saya udah ngetes sendiri pakai BlackBerry saya pindah dari koneksi 2G ke 3G, itu nggak perlu sama sekali. Kenapa kadang kalau kita milih lokasi server ini, itu bisa berakibat ke mobile device putus-putus atau enggak? Pertama mesti melihat di streamnya di bandwidth berapa. Kalau bandwidthnya di stream misalnya di angka 128 kbps, sementara pendengarnya cuma dapat koneksi GPRS, pasti bakal putus. Nah, best practice di radio streaming server ini, kalau kita mau stream di bawah lebih kecil dari 128 kbps, itu lebih baik di stream di mono, kualitas mono. Kalau di atas 128 di stereo boleh. kalau di bawah 128 kita paksa yang stereo, hasilnya tidak akan sebagus kalau kita pakai mono. Contohnya, misal saya